بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita berada di bagian akhir dari pembahasan asbab ta'an fi rawi, sebab-sebab yang mencela seorang rawi. Setelah kita jelaskan banyak perkara yang berkenaan dengan hal ini, sekarang kita berada di ujungnya. Terakhir kemarin al-jahalah, al-jahalah tu birrawi. Maka insya Allah sekarang kita masuk ke sebab yang selanjutnya, yaitu al-bid'atu, ya, kebid'ahan. Ini merupakan sebab yang ke-9 dari sebab-sebab yang mencela seorang rawi. Kita bisa lihat lagi halaman, oh beda halaman ya. Ya, ada al-kadzib, kemudian at-tuhma bil kadzib, al-fisq, kemudian al-jahalah, kemudian fushal ghalat, kemudian al-ghaflah, mukhalafatu thiqat, kathratul awham, maka yang terakhir al-bid'ah wa su'u hifz. Qala hafizahullah ta'ala al-bid'atu ta'rifuha lughatan hiya masdarun min bada'a bi ma'na ansha'a kaibtada'a kama fil qamus. Bid'ah secara bahasa adalah masdar dari kata bada'a, dari fi'il bada'a, yang maknanya ansya'a, ini menciptakan sesuatu yang baru. Kaibtada'a, ya, menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Kama fil qamus, sebagaimana yang disebutkan dalam qamus. Ini adalah definisi bid'ah secara bahasa. Makanya ketika Umar Al-Khattab menghidupkan kembali salat at-tarawih berjamaah, ni'matil bid'ati hadihi, katanya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya beliau menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, artinya sebelumnya sudah ditinggalkan, kemudian beliau hidupkan kembali. Wastilahan, adapun secara istilah, al-hadatsu fid din ba'dal ikmal. Yang disebut dengan bid'ah adalah sesuatu, ya, dalam agama, perkara dalam agama ba'dal ikmal, atau sesuatu yang baru dalam agama setelah sempurnanya. Jadi setelah agama itu sempurna, kemudian diadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, maka ini disebut sebagai bid'ah. Au mastuhditha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mal. Ini perkara yang baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa hawa, yakni pemikiran-pemikiran, wal a'mal, demikian juga amalan-amalan. Ini adalah definisi dari al-bid'ah. Definisi dari al-bid'ah. Jadi bid'ah bukan hanya amalan saja, namun juga meliputi apa? Pemikiran-pemikiran. Qala anwa'uha. Ya, contoh pemikiran, contoh amalan banyak ya. Contoh amalan banyak. Misalnya zikir berjamaah. Ya, suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian apa? Berkumpul-kumpul di rumah orang yang telah meninggal dunia, yang baru saja meninggal dunia. Ini juga suatu hal yang baru diada-adakan. Adapun pemikiran, misalnya pemikiran at-tasayyu', ya, pemikiran at-tasayyu' yang bersifat apa? Wulu terhadap ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga pemikiran al-khawarij. Al-khawarij yang memandang kafirnya pelaku dosa besar. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang baru diada-adakan pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala anwa'uha. Nah, berkaitan dengan ilmu hadis, maka kita harus mengetahui dulu tentang pembagian bid'ah. Karena ada di antara bid'ah itu yang menyebabkan periwayatan seorang rawi itu ditolak. Dan ada bid'ah yang tidak sampai membuat riwayatnya itu ditolak. Maka dilihat terlebih dahulu termasuk bid'ah jenis mana yang seorang rawi itu terjatuh padanya. Kalau bid'ahnya itu yang mukaffirah, yang mengkafirkan, maka ya para ulama mengatakan riwayatnya ditolak. Kalau bid'ahnya mufassiqah, ya riwayatnya diterima dengan syarat, dengan syarat. Maka sebelum kita membicarakan tentang riwayatnya diterima atau tidak, kita harus tahu tentang dua jenis kebid'ahan. Qala hafizahullahu ta'ala al-bid'atu naw'an. Kata beliau, bid'ah itu ada dua jenisnya. Yang pertama, bid'atun mukaffiratun. Bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan. Ay yukaffaru sahibuha bisababiha. Kaya takida ma yastalzimu al-kufur. Yang pertama, bid'ah mukaffirah. Ya, bid'ah yang mengkafirkan. Yaitu yang mengkafirkan pelakunya disebabkan oleh bid'ah tersebut. Seperti seseorang meyakini apa yang memberikan konsekuensi kekufuran. Misalnya, apa yang dipahami oleh sebagian Syiah, bahwa malaikat Jibril itu salah memberikan wahyu. Khanal amin, kata mereka. Ya, Jibril telah berkhianat, Jibril telah berkhianat. Maka ini yastalzimul kufur. Ya, memberikan konsekuensi kekufuran. Atau mereka mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan para sahabat ini juga memberikan konsekuensi kekufuran. Karena mereka telah menolak sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang mentazkiyah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah bid'ah al-mukaffirah. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Baik. Wal mu'tamadu anna alladhina turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran minasyari ma'luman minaddin bid-darurah. Dan yang mu'tamad bahwa ditolak riwayatnya. Orang-orang yang mengingkari perkara yang sudah disepakati. Mutawatiran minasyar, ya, disepakati secara mutawatir dari syariat ini. Ma'luman minaddin bid darurah, yang telah diketahui di dalam agama secara darurat. Misalnya wujubus shalah, wajibnya salat. Ya, ma'luman bid darurah. Kalau seseorang mengatakan oh enggak apa-apa, ya enggak berdosa orang yang meninggalkan salat. Bukan satu kewajiban. Maka ya, perkara dalam perkara-perkara yang semacam ini yang ma'lum minaddin bid-darurah, dia dikafirkan dan ditolak riwayatnya. Aw man i'taqada aqsahu, atau barang siapa yang meyakini lawan dari apa yang telah di telah mutawatir dari syariat. Misalnya i'tiqad atau keyakinan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, misalnya namanya Mirza Ghulam Ahmad, nabi baru. Man i'taqada aqsahu, maka barang siapa yang beriktiqad meyakini suatu keyakinan yang bertentangan dengan apa yang sudah mutawatir dalam akidah al-islamiyah, maka dia ya dikafirkan dan ditolak riwayatnya. Bahkan dinukilkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, ijma', ya, tentang penolakan hadis orang yang terjatuh pada bid'ah mukaffirah. Jadi para ulama sepakat bahwa seorang rawi yang terjatuh pada bid'ah mukaffirah, riwayatnya tidak diterima. Ya, karena dia telah terjatuh pada kekufuran. Bukan dianggap sebagai seorang muslim, adalahnya sudah hancur. Ya. Kemudian yang kedua, bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang mufassiqah. Ya, yang tidak sampai mengkafirkan tapi membuat seseorang ya tertuduh atau menjadi seorang yang fasik. Ay yufassiqu sahibuha bisababiha. Ya, ini yang membuat seseorang itu menjadi fasik karena kebid'ahan tersebut. wahwa man la taqtadi bid'atuhu at-takfir aslan. Yaitu bid'ah yang tidak memberikan konsekuensi kekafiran secara asal. Ya, ini bid'ah yang mufassiqah. Ini selain bid'ah mukafirah itu namanya bid'ah mufassiqah. Nah, sekarang bagaimana? Kalau bid'ahnya mukafirah, tadi bahkan dinukilkan dari An-Nawawi, para ulama sepakat untuk tidak menerima riwayatnya. Kalau bid'ahnya apa? Mukafirah. Sekarang bagaimana kalau riwayatnya itu atau bid'ahnya itu mufassiqah? Qala hukmu riwayatil mubtadi'. Ya. In kana bid'atuhum mukafirah, turaddu riwayatuhu. Kalau bid'ahnya itu mukafirah, maka ditolak riwayatnya. Thayyib, ya. Kalau bid'ahnya itu mukafirah, maka ditolak riwayatnya. Wa in kana bid'atuhu mufassiqah, فالصحيح الذي عليه جمهور أن روايته تقبل بشرطين. Kata beliau, apabila bid'ahnya itu tidaklah mufassiqah, bid'ahnya itu mufassiqah, tidak mukafirah, maka yang sahih, yang dipegang, pendapat yang sahih yang dipegang oleh jumhur para ulama, أن روايته تقبل بشرطين, bahwa riwayatnya diterima dengan dua syarat. Diterima dengan dua syarat. Yang pertama, alla yakuna da'iyatan ila bid'atihi. Ya, bahwa dia bukan seorang da'i yang mengajak kepada kebid'ahannya. Bukan seorang da'i yang mengajak kepada kebid'ahannya. Kalau dia seorang da'i, maka ditolak riwayatnya. Ya. Karena ada sebagian ahlul bid'ah kan juga berjenjang-jenjang. Ada yang mungkin dia memiliki pemikiran bid'ah karena dia tumbuh di lingkungan tersebut. Tumbuh di lingkungan tersebut. Kemudian, ya itu yang dia pegang. Nah, selama dia tidak mengajak manusia untuk memegang kebid'ahannya tersebut, maka diterima periwayatannya. Kemudian yang kedua, wa alla yarwiya ma yurajjihu au ma yuwajjihu bid'atahu. Ya. Yang kedua, dia tidak meriwayatkan suatu riwayat yang menguatkan kebid'ahannya. Misalnya seorang yang terkena bid'ah tasayyu' meriwayatkan riwayat tentang Ahlul Bait. Tidak diterima riwayatnya kalau dia meriwayatkan yang menguatkan, maka tidak diterima. Paham ya? Nah, namun kadang di dalam Sahih Al-Bukhari yang dikenal sebagai seorang Rafidi. Jadi kan Syiah kelas berat itu. Tapi oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, kenapa Al-Imam Al-Bukhari dia? Ya, karena mungkin tidak ada jalan lain. Makanya untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rafidi tadi diterima. Riwayatnya diamri rahimahullahu taala. Tentunya dengan syarat tentunya, yang pertama dia jujur dengan kedustaan, kemudian yang kedua bahwa bid'ahnya tadi tidak mendukung apa? Tidak mendukung dia riwayatkan, tidak mendukung ke ya, makanya jangan kaget dan itu hanya sebagai ya suatu bentuk darurat agar tetap terjaga. Baik. Ali hadis. Apakah hadis-hadis tersebut? Ali hadisil mubtadi' ismun khasin au hismun khasun bihi. Wa innama hadis lama arafta. Wala yukbut allati zukirat adifan. Tidak ada nama khusus bagi bid'ah. Ya, bagi hadis-hadisnya ahlul bidah tidak ada Hanya saja hadis-hadisnya termasuk hadis yang mardud, yang tertolak. Bagaimana yang diterima kecuali dengan syarat yang telah disebutkan barusan. Yang telah disebutkan barusan. Ini yang berkaitan dengan riwayat ini orang-orang yang terkena bid'ah. Sehingga ada tafsir. Pertama, apakah bid'ahnya itu mukafirah atau tidak mukafirah? Kalau mukafirah, maka riwayatnya ditolak. Kalau ghairu mukafirah, tidak mukafirah, maka riwayatnya diterima dengan syarat. Yang pertama, dia bukanlah da'i, ya, yang mengajak manusia kepada kebid'ahannya. Kemudian yang kedua, dia tidak meriwayatkan sesuatu yang menguatkan kebid'ahannya. Ini syarat diterimanya riwayat ahlul bid'ah. Qala, kemudian terakhir dari pembahasan at-ta'nu, asbabut ta'n firrawi, ya, sebab terakhir yang menyebabkan celaan kepada seorang rawi adalah su'ul hifzi, jeleknya hafalan. Jeleknya hafalan. Tentu untuk membawa hadis Nabi alaihi salatu wasalam, seseorang hendaknya memiliki adzabat, ya, memiliki kekuatan hafalan. Ya, baik itu dhabdu as-sadr, demikian juga adzabtu al-kutub, dhabtul kitab. Baik itu dhabat sadr, artinya dia benar-benar menghafalkan hadis tersebut, atau yang kedua, dhabtu al-kitab, yakni dia benar-benar menjaga kitab yang dia dapatkan, kitab periwayatan yang dia dapatkan. Ya. Maka ada terkadang orang, seorang rawi, Masya Allah, dia imam minaimati ahli sunnah. Dia seorang imam, tapi riwayatnya do'if. Periwayatannya lemah. Ya. Karena terkadang keimamahan, kepemimpinan dalam agama itu, semua orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang kuat. Ya, terkadang ada para jelek hafalannya misalnya. Dia karena yang namanya hafalan itu memang adalah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'rifu sayyi'il hifdz. Definisi hifdz. Janibu isabatihi ala janibi khata'ih. Yang disebut dengan su'il hifz, sayyi'il sayyi'ul hifz adalah siapa yang lebih kuat daripada sisi salahnya. Salahnya. Banyak salah dalam periwayatannya. Banyak salah dalam periwayatannya. Baik. Kita jelaskan lagi ya. Jenis kejelekan dalam hafalan. Sayyul hifdi naw'an. Orang yang jelek hafalannya itu ada dua jenisnya. Yang pertama, imma an yansha'a su'ul hifdi ma'ahu min awwali hayatihi wa yulazimuhu fi jami'i halatihi. Ya, yang pertama, jenis orang yang jelek hafalannya, ini orang yang tumbuh dengan jelek hafalan, dengan hafalan yang jelek. Mulai dari awal kehidupannya dan terus-menerus, ya, jeleknya hafalan tersebut menyertai dirinya pada setiap keadaan. Ya, dari lahir Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki hafalan yang jelek. Ya, dan terus itu dia bawa pada setiap keadaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Yang namanya hafalan itu anugerah. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma khabaruhu asyad ala ra'i ba'di ahli hadis. Sebagian ahlul hadis menyebutkan riwayatnya riwayat yang syad. Kalau orang yang semacam ini hafalannya lemah kemudian ikut-ikutan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, maka ya periwayatan yang disebut sebagai syad. Khabarnya khabar yang syad, khabar yang ganjil. Bedakan dengan syad yang telah berlalu ya. Syad yang sudah kita sebutkan adalah mukhalafatu rawi liman huwa aula minhu. Ya. Yang kedua, yaitu seseorang yang jeleknya hafalannya itu muncul barusan terhadap dirinya. Artinya tidak dari awal kehidupannya, baru muncul di tengah-tengah kehidupannya. Imma likibarihi bisa jadi disebabkan oleh apa? Usianya yang menua. Ya, usianya yang menua, maka sebagian ahlul hadis, ya, menahan diri dari menyampaikan hadis ketika mereka sudah tua. Kenapa? Karena khawatir kalau dia menyampaikan hadis kemudian salah, kan orang, loh ini kok salah? Nanti hadisnya malah nggak diterima. Jadi ya sudah, dia tidak pernah lagi menyampaikan hadis ketika dia sudah tua, agar kesikohannya tetap terjaga. Si fulan ini semua riwayatnya diriwayatkan ketika dia masih muda, ketika dia belum pikun, sehingga masih semua riwayat dia masih tetap teranggap. Ya. Kemudian sebab yang kedua, auli dhihabi basarihi, dia menjadi buta. Dia menjadi buta. Ini guru ana, Syekh Abu Daud menyebutkan contohnya Abdul Razak As-Sun'ani. Cuma ana belum dapat ya, ana belum ngecek. Kalau yang apa, karena usianya yang menua, itu contohnya Saleh bin Nabhan. Ya. Thiqatun taghayyara qabla mautihi. Ya, namanya Saleh bin Nabhan, ya, dia adalah seorang rawi yang thiqah, namun berubah hafalannya ya sebelum wafatnya dia. Demikian juga Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar, ya, ketika di usia tuanya dia menjadi pikun sehingga tidak diterima riwayatnya. Awi zahab awi zahabi basorihi. Yang kedua, karena hilangnya pandangan dia, artinya dia menjadi buta. Contohnya Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Wallah alam ya, ini dari catatan kajian saya belum cek lagi gimana penilaian para ulama terhadap Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Katanya, kata guru kami, Abdul Razak As-Sun'ani termasuk yang tidak diambil periwayatannya setelah dia menjadi buta. Kemudian au lihtiraki kutubihi, karena terbakar kitab-kitabnya. Ya, dia dobet kitab. Kitabnya kebakar. Seperti Abdullah bin Lahiyah. Ini banyak antum dapati, Abdullah bin Lahiyah. Ya, Abdullah bin Lahiyah, hadisnya tidak diterima pasca terbakarnya kitab-kitab beliau. Demikian juga, bukan terbakar, tapi doyak, hilang kitabnya. Entah dicuri, entah, ya, kebanyakannya dicuri. Kitabnya dicuri. Padahal itu sandaran dia dalam memberikan periwayatan. Maka periwayatan dia setelah itu tidak diterima. Fahada yusamma al-mukhtalat. Maka ini disebut sebagai mukhtalat. Ya, rawi-rawi yang dahulunya dia thiqah, yang dahulunya dia memiliki dhobat, kemudian hilang dhobatnya di penghujung usianya atau karena sebab tertentu, maka hadisnya ini disebut sebagai mukhtalat. Mukhtalat itu bercampur, artinya ikhtilat kan bercampur, mukhtalat. Paham ya? Ini kondisi yang kedua. Ini orang-orang yang dulunya dia memiliki hafalan yang bagus atau penjagaan terhadap kitabnya, kemudian terjadi sesuatu sehingga hafalannya tadi menjadi buruk. Mukhtalat. Qala hukmu riwayatihi, sekarang hukum riwayatnya. Ammal awal wa huwa man nasya'a ala su'il hifz fa riwayatuhu mardudah. Adapun yang pertama, yaitu orang yang memang dia tumbuh di atas hafalan yang jelek, maka riwayat orang yang pertama ini ditolak. Fariwayatuhu mardudah, maka riwayatnya tertolak. Ya, ditolak riwayatnya. Wa amma tsani, adapun yang kedua, ai al-mukhtalatu fal hukmu fi riwayatihi at-tafsilul ati. Adapun golongan yang kedua yang kita sebut dengan mukhtalat tadi, ya, ini su'ul hifznya muncul di tengah-tengah kehidupan dia, bukan dari awal, tapi entah muncul karena sebab-sebab tertentu, seperti usianya yang sudah tua, atau hilangnya pandangan dia, ya, atau terbakarnya kitabnya, atau hilang kitabnya, maka ada perincian sebagai berikut. Fal hukmu fi riwayatihi tafsil al-ati. Maka hukum periwayatannya sesuai dengan perincian sebagai berikut. Rincian yang pertama, fama haddatsa bihi qabla al-ikhtilat fa tamayyuz dzalika fa maqbul. Yang pertama, apa yang dia riwayatkan sebelum terjadinya ikhtilat, sebelum terjadinya pencampuran hafalan dia, ya, sebelum dia tua, sebelum hilang pandangannya, sebelum bukunya hilang atau terbakar. Fatamayyazadzalika, dan bisa dibedakan mana riwayat dia sebelum ikhtilat dengan mana riwayat dia setelah ikhtilat. Fa makbul, maka riwayatnya sebelum ikhtilat ini diterima. Tidak ada masalah, karena dia tetap dalam keadaan dobet ketika itu. Kemudian yang kedua, wa ma haddatsa bihi ba'dal ikhtilat fa mardud. Kemudian apa yang dia sampaikan, hadis yang dia sampaikan setelah ikhtilat, maka ini ditolak hadisnya. Maka mardud, hadisnya tertolak. Baru kemudian yang ketiga, wa ma lam yatamayyaz annahu haddatsa bihi qabla al-ikhtilat aw ba'dahu, ya, tuwaffiqa fihi hatta yatamayyaz. Kemudian yang ketiga, apa yang tidak bisa dibedakan, apakah disampaikan sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat, maka para ulama tawakuf, ya, tidak menghukumi sampai jelas bisa dibedakan bahwa itu diriwayatkan, ya, sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Mereka tawakuf, tidak menghukumi. Ini keadaan orang-orang yang jelek hafalannya. Jadi ada perincian. Kalau jeleknya hafalan dia muncul dari awal, maka dari awal sudah tidak diterima. Ya, kemudian kalau jeleknya itu muncul di suatu waktu, ya, bisa jadi karena usianya yang tua atau buku-bukunya terbakar atau yang semisalnya, maka dilihat kalau riwayatnya itu diriwayatkan, dipastikan sebelum dia terjadi ikhtilat, diterima. Kalau setelah terjadinya ikhtilat tidak diterima, namun kalau tidak bisa dibedakan, ya, maka para ulama tawakuf. Dengan demikian selesailah kita dari penjelasan hadis-hadis atau penjelasan tentang asbab at-ta'an fir rawi, sebab-sebab celaan kepada seorang rawi. Maka insyaallah pada pertemuan di pekan depan kita akan masuk ke dalam pembagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sisi makbul dan mardud. Ya, dari sisi makbul dan mardud. Baik, akif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.